bawa kenangan lama telah menghilang. Saat yang indah di kau dipelukan, setiap nafasmu adalah milikku. Surya terpancar dari wajah kita, bagai menghalau mendung hitam tiba. Terima kasih.